Yang perdana langsung saja S.E.R.A. Perfect Shooting Video Purwantoro punya untuk Anda, Ina Samanta KDI Sera. Selamat siang Wonogiri. Absen dulu buat ceramahnya sejati. Sakno, sakno. Semuanya tangannya diangkat bareng-bareng Sera. Lagu kinyis-kinyis. Dirimu ku bagai perahu kayu yang terombang ambing di tengah laut biru. Lajuku hilang terhempas arus gelombang karena di kota di sisiku Kiri lagu terbaru bareng Sera.